Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini Allah jadikan pertemuan yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu amal kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh sebagai bekal kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Hadirin kaum muslimin, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, tema kita adalah tentang tobat, atau sebagaimana yang tadi disampaikan, meraih kebahagiaan yang hakiki dengan tobat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap orang mendambakan kehidupan yang bahagia. Setiap manusia memburu dan mencari kebahagiaan untuk kehidupannya. Tidak ada manusia yang ingin hidup dalam keadaan sengsara. Semuanya pasti ingin bahagia. Tapi banyak di antara orang-orang yang menginginkan kebahagiaan itu, ternyata mereka tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Banyak di antara manusia yang menginginkan, mencita-citakan kebahagiaan itu, ternyata mereka salah jalan. Bukan kebahagiaan hakiki yang mereka dapatkan, tetapi justru kesengsaraan atau kebahagiaan yang sifatnya temporer, sementara, bukan kebahagiaan yang hakiki. Bagi kita orang yang beriman, sesungguhnya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat jelas, terang benderang, dan sebetulnya tidak sulit bagi kita untuk mengetahui jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak mudah. Di hadapan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dan Sunnah itu termuat jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan kesuksesan bagi kita, bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi bagi kita sebetulnya menemukan jalan kebahagiaan itu tidak sulit. Hanya saja yang sulit kemudian adalah menjalaninya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dalam kehidupan ini di antara tujuan kita adalah mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidup, kesenangan, ketentraman. Itulah di antara cita-cita yang kita inginkan di dunia ini. Jika kebahagiaan diibaratkan sebagai sebuah istana yang megah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pintu untuk masuk ke dalam istana kebahagiaan itu adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bayangkan, kita ibaratkan kebahagiaan itu adalah atau ada di dalam istana yang megah, dan kita tentu saja tidak bisa masuk ke dalam istana itu kecuali melalui pintu. Nah, pintu untuk sampai atau masuk ke dalam istana kebahagiaan itu adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat adalah jalan pertama, pintu pertama yang harus kita masuki, kita lewati untuk mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan, kesuksesan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan menemukan dan mendapatkan kebahagiaan tanpa tobat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Atau yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kepada Tuhan kamu, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kamu kepada-Nya. Maka apa buah dari istighfar dan tobat itu? Kata Allah, yumatti'kum mata'an hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu kenikmatan yang baik yang terus-menerus ada bersamamu ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan balasan atas keutamaan yang telah dia lakukan tersebut. Jadi kata Allah, istighfar dan tobat itu Dengan istighfar dan tobat itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian mataan hasanah, kenikmatan yang baik yang terus-menerus sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang-orang memiliki keutamaan. Begitu juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum" dalam surat Nuh. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara." Dan aku katakan, kata Nuh alaihissalam, dan aku katakan, "Istaghfiru rabbakum," mintalah ampunan kepada Tuhan kalian. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum," mintalah ampunan kepada Tuhan kalian. "Yursilis sama'a 'alaikum midrara," maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang banyak kepada kalian. Menurunkan hujan yang banyak kepada kalian. "Wa yumdidkum bi amwali wa banin," dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada kalian harta dan keturunan yang banyak. Harta dan keturunan yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini saja jelas. Ya, jelas bagi kita bahwa tobat adalah pintu untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Bahwa tobat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai orang-orang yang beriman, "la'allakum tuflihun," mudah-mudahan atau supaya kamu mendapat keberuntungan. Supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan di antara keberuntungan itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa dengan tobat kita akan mendapatkan kebahagiaan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal soleh, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika kebahagiaan itu ada dalam perkara-perkara tersebut, maka penghalang terbesar yang akan menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan itu semua. Perkara-perkara yang bertentangan dengan iman, perkara-perkara yang bertentangan dengan amal soleh, dengan ketakwaan, dengan zikir, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bertentangan dengan semua itu? Dosa dan maksiat. dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk sampai kepada kebahagiaan. Dan setiap perbuatan dosa itu punya bekas, punya asar. Ya. Yang kemudian bekas dosa itulah yang akan mendatangkan akibat-akibat. Di antara akibatnya adalah tadi, menghalangi kita untuk sampai kepada kebahagiaan yang kita harapkan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kullu dzanbin, katanya, labudda fihi min azab. Jadi setiap dosa itu pasti menyisakan bekas. Seperti pakaian, kalau terkena noda kan pasti ada bekas nodanya, ada bekas kotorannya, dan pakaian itu tidak menjadi pakaian yang bersih. Nah, begitupun juga dengan dosa. Kata Imam Ibnu Qayyim, setiap dosa itu pasti meninggalkan bekas, meninggalkan asar. Nah, bekas dosa ini, kata Imam Ibnu Qayyim, yartafi'u bi arba'in. Bekas-bekas dosa ini akan hilang dengan empat perkara. Yang pertama adalah bitaubah, yang pertama adalah dengan taubat. Dan ini adalah sebab yang paling besar, sebab yang terbaik di dalam menghilangkan bekas-bekas dosa tersebut dari diri kita. Yang paling efektif, yang paling baik, yang paling bermanfaat dalam menghilangkan dosa-dosa atau menghilangkan bekas-bekas dari dosa itu adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun bisa hilang dengan tobat. Ya. Akan hilang. Ya. Noda sebandel apapun akan hilang dengan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bekas-bekas noda dosa itu juga akan hilang diantaranya dengan kebaikan. Perbuatan-perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk atau akan menghilangkan bekas-bekas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibna sayi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Tapi biasanya para ulama mengatakan tidak semua kebaikan akan mampu menghilangkan semua dosa. Dosa besar itu tidak hilang kecuali dengan tobat. Ya, kan banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sebagian dari amal-amal soleh. Yang keutamaannya itu adalah menghilangkan dosa. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umratu ila umrah mukaffiratun lima bainahuma. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, antara keduanya adalah penggugur-penggugur dosa. Ya. Itu juga Nabi alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta fa'atbi is-sayyi'atal hasanata tatbuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghilangkan keburukan tersebut. Nah, intinya yang kedua, asar atau bekas dari dosa itu akan hilang dengan hasanat, dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, bekas dari dosa itu akan hilang dengan musibah. Dengan musibah. Maka setiap musibah yang datang kepada kita, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan. Ya. Hatta syaukah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sampai duri yang menusuk tubuh kita, menusuk kulit kita, maka ini akan menjadi penggugur dosa-dosa, musibah. Kemudian yang keempat adalah siksa api neraka, akan membersihkan bekas-bekas dosa. Ini nanti di hari akhir, hari kiamat. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa di dunia, kemudian dia tidak sempat bertobat ketika di dunia, dosa itu dibawa sampai mati, sampai dia meninggal dunia, maka di akhirat nanti cara membersihkannya itu dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di dalam neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, barulah kemudian dia layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara-perkara yang akan menghilangkan bekas-bekas dari dosa tersebut. Dan di antara empat perkara ini, ya, mana yang paling baik? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah. Karena yang kedua, yang ketiga tidak setiap dosa akan hilang. Dan tidak mesti juga akan hilang semua dosa yang kedua dan yang ketiga. Adapun yang keempat, ya tentu kita tidak ingin ya masuk surga tapi diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan perbuatan maksiat akan menghalangi kita dari ketaatan, ketakwaan, keimanan, yang itu adalah sumber-sumber kebahagiaan bagi kita. Bagaimana cara untuk menghilangkan dosa dan maksiat itu? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian kita sampai kepada kesimpulan bahwa tobat adalah pintu untuk mendapatkan kebahagiaan bagi kita. Karena dengan bertobat berarti kita kembali kepada keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Dan kalau Allah membela orang-orang beriman, tentu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada mereka. Siapakah yang lebih bahagia dari orang-orang yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bertobat berarti kita kembali kepada amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang beramal soleh, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan di dunia. Dengan tobat berarti kita kembali kepada amal soleh. Allah menjanjikan kehidupan yang baik untuk orang yang beramal soleh. Dengan tobat kita berarti kembali kepada ketaatan. Ya. Kembali kepada ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Orang yang bahagia adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertobat, maka berarti kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang berbuat perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat. Ya. Orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mengingat Allah, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tobat kita berarti kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang berzikir atau tentang zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasannya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Hati yang tenang adalah hati yang bahagia. Tidak mungkin dikatakan seseorang itu bahagia kalau hatinya tidak tenang. Dengan tobat kita juga berarti kembali kepada ketakwaan. Kembali kepada ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Dan orang bahagia adalah orang yang urusan-urusannya mudah, ya kan? In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil ini jelas sekali bahwa sekali lagi tobat adalah pintu atau jalan menuju kebahagiaan bagi kita. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi yang lain, mengapa tobat kita katakan sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan? Karena tobat akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertobat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah senang kepada orang-orang yang bertobat. Bahkan senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lallahu asyaddu farhan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dengan tobat seorang hamba ketika ia bertobat kepadanya dari seseorang di antara kamu. Kemudian Nabi membuat sebuah ilustrasi, ya. Kana ala rahilatihi. Seseorang di antara kamu sedang berada di atas kendaraannya, bi ardin falatin, di gurun pasir. Berada di atas kendaraannya, melakukan perjalanan, berada di gurun pasir sendirian, tidak ada siapa-siapa. Fanfalatat minhu, kemudian tiba-tiba kendaraannya itu hilang. Mungkin ketika dia beristirahat sejenak, kendaraannya hilang. Kalau zaman dulu kendaraan berarti unta, biasanya unta yang dipakai untuk melakukan perjalanan di padang pasir. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal kata Nabi alaihi wasallam, makanan dan minumannya ada di atas kendaraan tersebut. Semua perbekalan dia ada di sana. Dan itu sudah hilang semua. Jadi kendaraannya hilang, makanannya hilang, minumannya hilang, semuanya hilang. Fa'isa minha, dia cari kemana-mana, lalu dia sudah putus asa. Apa yang terbayang kira-kira? Apa yang terbayang oleh orang itu? Kematian. Ya, sudah mati. Itu kan yang terbayang. Sudah, dia putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhillaha. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhillaha. Kemudian dia berbaring di bawah pohon tersebut atau di bawah naungan pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa, tidak akan mendapatkan kembali tunggangannya atau kendaraannya tersebut. Fa bainama huwa kadhalik, ketika ia dalam situasi seperti itu, idh huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba kendaraannya itu, tunggangannya itu ada di sisinya. Ketika dia tiduran di bawah sebuah pohon, dia sudah putus asa, yang terbayang adalah kematian, tiba-tiba kendaraan itu, tunggangan itu ada di sisinya. Fa'akhadha bi khitamiha, kemudian dia langsung mengambil tali kekangnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia mengatakan, dia berkata saking bahagianya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Di saking bahagianya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah mengucapkan itu karena apa? Karena saking bahagianya. Ini kata-kata ini kalau dilakukan secara sadar kufur, ya kan? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Terbalik. Yang benar gimana? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambaku. Namun dia saking bahagianya, dia salah mengucapkannya. Nah, Allah kata Nabi Alaihissalam, lebih bahagia dengan tobat seorang hamba daripada orang ini, daripada orang yang seperti ini. Intinya hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tobat maka kita akan menjadi orang dicintai oleh Allah. Dengan tobat maka kita akan menjadi orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh malaikat Jibril, oleh seluruh penduduk langit, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Dalam sebuah hadis dikatakan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, aku sesungguhnya telah mencintai si fulan, maka engkau malaikat Jibril cintailah ia. Maka kemudian malaikat Jibril pun mencintainya. Lalu kemudian malaikat Jibril datang kepada para malaikat penduduk langit. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada penduduk langit itu, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah olehmu orang tersebut. Maka penduduk langit semua mencintai orang tersebut. Fatudu'ulahul qabulu fil ard. Kemudian orang itu akan diberikan penerimaan di muka bumi. Artinya orang itu akan menjadi orang yang diterima oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi. Orang itu akan menjadi orang-orang disukai, dicintai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Ini diantara buah kalau kita dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, tidak hanya Allah yang mencintai kita. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang ada di langit, dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang di bumi akan ikut mencintai kita jika kita sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ya, sebuah kebahagiaan yang sangat besar kalau kita menjadi orang dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tidak ada apa-apanya, tidak akan mendatangkan kebahagiaan kalau kita menjadi orang yang dibenci oleh manusia. Betul tidak? Jangankan dibenci oleh semua orang, dibenci sama satu orang saja sengsara kita kan? Sengsara. Apalagi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara buah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam hadis qudsi, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in ista'adhani la'u'idhanna wa la in sa'alani la'u'tiyanna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika aku telah mencintai seseorang, maka aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, aku akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia berbuat, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, aku sungguh akan melindunginya. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikannya. Ya. Maka aku akan memberikannya. Ya, orang yang dicintai oleh Allah sangat bahagia. Karena telinganya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan apa maksud Allah akan menjadi tangan, menjadi kaki dan seterusnya. Maksudnya tiga. Pertama, Allah akan melindungi anggota-anggota tubuh itu dari kecacatan. Dari kecacatan. Dan banyak ya perkataan salaf. Di antara salaf itu ada yang sudah tua, tapi penglihatannya tetap tajam, pendengarannya tetap tajam, akalnya tetap kuat. Bahkan ada di antara salaf itu yang sudah tua tapi tenaganya masih hebat. Kemudian sebagian mereka ditanya, kenapa? Apa sebabnya? Ia mengatakan, aku telah menjaga anggota-anggota tubuhku ini dari perbuatan maksiat, maka Allah pun menjaga anggota-anggota tubuh ini ketika aku sudah tua. Ketika aku sudah tua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud Allah menjadi pendengaran, menjadi penglihatan dan seterusnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada anggota-anggota tubuh tersebut. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya barokah, mendatangkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, akan menjaga anggota-anggota tubuh itu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, hari ini yang dimuliakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, dengan tobat kita akan menjadi orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kemudian hadis yang dimuliakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tobat kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mengapa? Karena dengan tobat Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Kalau kita sebelumnya berbuat maksiat, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa, dengan tobat keburukan-keburukan kita itu akan Allah rubah dengan kebaikan-kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Perhatikan kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang bertobat, beriman, lalu beramal dengan amal soleh, mereka lah, kata Allah, orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Dan hari ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang akan kita dapatkan dari taubat itu, kata para ulama, dalam salah satu penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya, itu di dunia dan di akhirat. Sebagian yang lain mengatakan itu nanti di akhirat. Tapi Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan kebaikan di sini yang menjadi ganti atas keburukan-keburukan orang yang bertobat itu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Maka orang yang bertobat hidupnya akan lebih baik. Perilakunya akan lebih baik. Hatinya akan lebih baik. Pemikirannya, cara pandangnya akan lebih baik. Seluruh sisi kehidupannya akan lebih baik dari sebelum dia bertobat. Dan kita saksikan, banyak sekali orang-orang yang sebelumnya tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa-dosa. Setelah dia mendapatkan hidayah, kemudian dia bertobat, bagaimana kehidupannya? Jauh lebih baik. Bahkan hal ini juga mungkin terjadi kepada kita. Dulu kita melakukan ini, melakukan itu. Kemudian kita dengan taufik dari Allah mendapatkan hidayah. Dan kita merasakan saat ini bagaimana kehidupan kita. Lebih baik setelah bertobat. Juga terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita lihat ada orang yang sekarang ini rajin ibadah misalnya, sudah tobat, dulunya preman. Ya kan? Banyak kan preman tobat? Bagaimana kehidupan mereka? Lebih baik. Artis, banyak yang tobat kan? Bagaimana kehidupan mereka? Lebih baik, jauh lebih baik. Dari seluruh sisi kehidupan. Hidupnya lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman. Akhlaknya lebih baik, perilakunya lebih baik, kata-katanya lebih baik, cara pandangnya, pola pikirnya lebih baik, semuanya lebih baik. Keluarganya lebih baik. Semuanya lebih baik. Begitupun juga ini ada dalam kisah-kisah terdahulu. Sebagian ulama yang kita kenal saat ini terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan ibadahnya, ada di antara mereka itu juga yang ternyata sebelumnya itu adalah orang yang ahli maksiat, orang yang brengsek. Antum tahu kisah Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad. Siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad? Hampir di seluruh buku kalau kita baca, ya, sering dinukil perkataan Fudail bin Iyad itu kan? Fudail bin Iyad berkata begini, Fudail bin Iyad berkata begitu. Kalau kita baca biografinya, ternyata Fudail bin Iyad ini sebelumnya seorang apa? Seorang perampok, pencuri, tukang begal. Ya. Iya. Bahkan Fudail bin Iyad ini kalau merampok, kalau ngebegal, enggak sama orang, enggak sama teman, sendiri. Sendiri. Kalau begal-begal sekarang kan rame-rame berani ya. Fudail bin Iyad sendiri kalau ngerampok. Kekuatannya sangat hebat. Keberaniannya juga sangat hebat. Sehingga kafilah-kafilah dagang itu dulu takut sama Fudail bin Iyad. Kalau disebutkan Fudail bin kafilah dagang akan datang ke suatu negeri, suatu kampung, kemudian disebutkan jangan masuk ke sana karena di sana ada Fudail bin Iyad, takut. Enggak jadi masuk kampung itu. Kalau ada Fudail bin Iyad. Ya. Tapi subhanallah. Kemudian ya. Dikisahkan apa bagaimana dia kemudian menemukan apa, semacam titik balik dari perjalanan hidupnya itu. Dia akan mencuri di sebuah rumah, kemudian ketika dia naik ke rumah itu, dia mendapati seorang yang sedang membaca Al-Qur'an. Seorang sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian dia tertegun membaca apa mendengar bacaan Al-Qur'an. Sampai kemudian dia mendengar si pembaca Al-Quran itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar hati-hati mereka tunduk untuk zikir kepada Allah dan untuk menerima kebenaran yang turun kepadanya. Tidakkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengar ayat ini, maka kemudian disitulah ya, Fudail bin Iyad merasa tersentuh lalu mengatakan, "Ya, sekarang tibalah saatnya. Tibalah saatnya saya tunduk kepada Allah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Bertobatlah kemudian Fudail bin Iyad, sehingga akhirnya kemudian dia menjadi seorang ahli ibadah yang sangat hebat, yang sangat terkenal sekali kesolehannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkenal juga dengan ilmunya. Sehingga Fudail bin Iyad ini diberi gelar Abidul Haramain. Abidul Haramain, yaitu apa? Tukang ibadahnya Haramain, Mekah dan Madinah. Gelar yang menunjukkan kesolehannya. Subhanallah, kehidupannya berubah 180 derajat. Dari tadinya tukang begal, perampok. Ya, untungnya Fudail bin Iyad ini enggak tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia begal dibakar, ya, subhanallah. Ya, tidak boleh ya membakar begal. Kalau mau bakar, bakar yang lain aja. Ikan gitu ya. Gak boleh ya membakar tukang begal gitu. Terus digimanain? Direbus? Jangan ya. Tidak, kita ya orang yang punya agama dan punya aturan dalam segala sesuatu. Nah, Fudail bin Iyad di antara contohnya. Ada lagi kisah yang lain, seperti kisah Malik bin Dinar. Tahu kisahnya Malik bin Dinar? Malik bin Dinar juga sama. Malik bin Dinar ada seorang tabi'in masyhur, salah satu perawi hadis. Hadis-hadisnya banyak. Kisahnya juga sama. Tidak jauh berbeda dengan Fudail bin Iyad, seorang pemabuk, Bahkan katanya setiap hari itu dia mabuk. Jadi sampai tidak ada waktu dia itu tidak mabuk. Setiap waktu dia mabuk, setiap waktu dalam keadaan mabuk. Ya, pencuri, perampok juga, pembunuh juga, Malik bin Dinar. Sampai kemudian ya kisah ringkasnya, dia menikah dengan seorang perempuan, kemudian dikaruniai seorang anak perempuan namanya Fatimah, dikasih nama oleh Malik bin Dinar Fatimah. Nah, Fatimah ini sangat dicintai oleh Malik bin Dinar, sangat dicintai. Ya. Nah, kemudian anehnya ketika Malik bin Dinar akan meneguk minuman keras maksudnya. Arak ya, bukan es batu ya. Ya. Si anak itu walaupun masih kecil itu selalu menghalangi Malik bin Dinar. Menghalangi Malik bin Dinar untuk minum minuman itu. Sehingga kemudian Malik bin Dinar setiap akan minum tidak jadi minum gara-gara Fatimah itu, anaknya yang masih kecil yang sangat dicintai. Akan tapi kemudian ketika anak itu berumur 3 tahun, anak itu wafat, meninggal. Padahal ketika itu Malik bin Dinar sudah tertarik untuk bertobat, tapi belum bertobat. Lalu kemudian dia sangat sedih, ya, sangat terpukul. Disinilah kemudian setan masuk, lalu membisik-bisiki Malik bin Dinar kembali untuk kembali berbuat maksiat, untuk kembali meminum minuman keras, untuk kembali mabuk. Akhirnya Malik bin Dinar kembali lagi, minum-minum lagi. Tapi kemudian setelah dia minum, kemudian dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya ini Malik bin Dinar bermimpi. Malik bin Dinar bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Jadi mimpinya itu Malik bin Dinar berada pada situasi hari kiamat di padang mahsyar. Dia berdiri bersama dengan orang-orang. Kemudian dia melihat satu persatu orang-orang itu dipanggil dengan namanya. Aina fulan bin fulan? Di mana fulan bin fulan? Datang agar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu dipanggil dengan namanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar menunggu kapan giliran dia. Lalu kemudian tiba-tiba katanya ada seekor ular yang sangat besar mengejar dia. Lalu dia lari. Dan ular itu terus mengejar dia. Dia terus lari ketakutan. Ketika dia dikejar oleh ular itu, kemudian dia bertemu dengan seorang kakek yang sangat lemah. Lalu kemudian Malik bin Dinar meminta tolong kepada si kakek tersebut. Akan tapi kakek tersebut mengatakan, oh, saya tidak mampu, saya lemah. Lari saja kamu ke sana, mudah-mudahan ada yang menolong kamu. Lari lagi ke sana. Kemudian dalam keadaan itu dia bertemu dengan anaknya yang meninggal tadi, Fatimah. Anaknya masih kecil. Ternyata anaknya Fatimah inilah yang bisa mengusir ular tersebut. Ular yang besar, yang kuat itu. Kemudian dia merasa aneh, kenapa demikian? Siapa ular itu? Dia bertanya kepada anaknya. Kata Fatimah, ular itu adalah amal-amal burukmu. Dialah yang akan mencelakakan kamu. Dialah amal-amal burukmu ketika di dunia. Terus tadi kakek-kakek itu siapa? Kakek-kakek itu amal-amal kebaikanmu. Karena sedikit, maka dia lemah, tidak bisa menolongmu. Andai saja bukan karena aku, bukan karena aku meninggal dalam keadaan suci, maka kamu tidak akan selamat. Kata anaknya itu. Kemudian dia terbangun dari mimpinya. Dari sejak saat itulah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat, maka kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Dia menjadi seorang ulama, dia menjadi seorang yang terkenal dengan ilmunya, menjadi seorang yang terkenal dengan ibadahnya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tobat akan merubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Dengan tobat, kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia. Ya. Lebih menyenangkan, lebih tentram, lebih mendatangkan ketenangan bagi kita. Nah, maka itulah kemudian mengapa kita katakan tobat akan menjadi jalan kebahagiaan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhir. Hari ini yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang butuh kepada tobat? Siapakah manusia yang butuh kepada tobat? Seluruh manusia butuh kepada tobat. Ya, seluruh manusia butuh kepada tobat. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada tobat. Orang-orang kafir jelas sangat butuh dia kepada tobat. Orang-orang fasik, ahli maksiat juga sangat jelas dia butuh kepada tobat. Semua manusia butuh kepada tobat. Termasuk orang-orang yang beriman? Naam, termasuk orang-orang yang beriman, dia butuh kepada tobat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Siapa yang Allah panggil, siapa yang Allah seru untuk bertobat itu? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman untuk bertobat. Allah tidak menyeru orang-orang kafir. Tidak. Ya ayyuhal kafirun tubu ilallah. Tidak. Atau ya ayyuhal fasiqun tubu ilallah. Tidak. Atau ya ayyuhal fusaq, ya ayyuhal usat misalnya. Wahai orang-orang yang suka bermaksiat, bertobat kepada Allah. Tidak. Orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala seru untuk bertobat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semuanya wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Ya. Jadi orang beriman butuh kepada tobat. Para sahabat, orang-orang yang beriman yang terbaik, butuhkah kepada tobat? Naam. Para sahabat juga butuh kepada tobat. Butuh kepada tobat. Sehingga Nabi Alaihissalam pernah bersabda kepada para sahabatnya. Nabi Alaihissalam bersabda, berkata kepada sahabat-sahabat yang terbaik. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala. "Laulam tudznibu," kalau kalian tidak pernah berdosa, "la dhahaballahu bikum," maka Allah akan membinasakan kalian. Jadi kalau kamu tidak melakukan perbuatan dosa, Allah akan membinasakan kalian. Thumma ja'a biqaumin yudhnibun wa yastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain, manusia yang lain, lalu kemudian mereka melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian mereka beristighfar memohon ampun, lalu Allah mengampuni mereka. Apa makna dari hadis ini? Hadis ini adalah penegasan. Penegasan pertama bahwa seluruh manusia itu pasti melakukan dosa. Tidak ada manusia yang maksum dari perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Termasuk Nabi Alaihissalatu Wassalam pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan sehingga Nabi Alaihissalatu Wassalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya kalau Nabi melakukan kesalahan itu langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla itu kan teguran kepada Nabi alaihi wasallam. Teguran. Ya. Jadi manusia itu sehebat apapun, semulia apapun, dia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi bukan dosanya sebetulnya yang masalah itu. Yang masalah itu adalah dosa tapi tidak mau tobat. Dosa, melakukan dosa tapi tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri mereka apa? Alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika ia melakukan perbuatan keji, melakukan dosa besar maksudnya, fahisyah au dzalamu anfusahum atau menzalimi diri mereka sendiri, maksudnya melakukan dosa kecil, kemudian dia mengingat Allah dan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan mereka sementara mereka mengetahuinya. Jadi orang bertakwa pun bukan orang terbebas dari dosa. Semua manusia pun berdosa. Jadi orang beriman, para sahabat butuh kepada tobat? Naam, butuh kepada tobat. Para nabi butuh tidak kepada tobat? Juga butuh kepada tobat. Sangat butuh kepada tobat. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam, di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri dengan melakukan perbuatan dosa. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, dosa-dosa kami, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam alaihissalam dan istri. Nabi Nuh alaihissalam juga mengatakan hal yang sama. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, kata Nabi Nuh. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, maka aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam bertobat tidak kepada Allah? Bertobat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain aktsar min sab'ina marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, innahu atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah dan memohon ampunlah kalian kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari sebanyak 100 kali. Jadi, kalau Nabi Alaihissalam saja yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang telah lalu dan yang akan datang, bertobat dengan tobat sebanyak ini, apalagi kita. Intinya bahwa para nabi sekalipun sangat butuh kepada tobat. Sangat butuh kepada tobat. Seluruh manusia. Tidak ada yang tidak butuh kepada tobat. Karena tobat sekali lagi adalah pintu atau jalan menuju kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa seperti apa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa seperti apakah yang layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 52, Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Jami'an itu semuanya. Jadi semua perbuatan dosa itu akan diampuni oleh Allah dengan tobat. Dengan tobat. Maka orang yang tenggelam dalam perbuatan dosa, sebanyak apapun dosa itu telah dilakukannya, selama apapun kemaksiatan itu telah menjadi kebiasaannya, sebesar apapun kesalahan yang telah dia lakukan, kalau dia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau balagat dzunubuka ananas sama, walaupun dosa-dosamu sampai sepenuh langit, summastaghfartani, aghfir laka. Walaupun dosa-dosamu sepenuh langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita bertobat. Ya, dosa besar, dosa kecil, maksiat, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syirik, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja Allah kehendaki, maka maksudnya adalah Allah tidak akan mengampuni itu nanti di akhirat. Maknanya adalah di akhirat. Di akhirat itu juga ada maghfirah, ada ampunan. Dan kita sangat butuh nanti ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena bisa jadi kita mati membawa dosa, belum sempat bertobat. Di akhirat nanti ada maghfirah, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapat ampunan Allah. Syaratnya apa? Tidak syirik. Kalau dosa syirik yang kita bawa, ini udah enggak ada kesempatan sama sekali mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat. Oleh karena itulah kemudian sebagian para ulama mengatakan ayat syirik ini, bahwa syirik tidak akan diampuni oleh Allah nanti pada hari kiamat, ini termasuk syirik kecil. Jadi syirik kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Pasti akan disiksa oleh Allah. Pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya kalau syirik akbar disiksa kekal di neraka, syirik kecil disiksa tapi tidak kekal di neraka. Nah, dosa selain syirik bisa diampuni oleh Allah jika Allah menghendakinya. Nah, intinya hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting juga di dalam masalah tobat ini, bahwa sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan menerima tobat kita. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menerima tobat kita. selama kita bertobat pada waktu yang belum tertutup pintu tobat pada waktu itu. Dan tertutup pintu tobat itu dengan dua ya. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, itu yang pertama. Dan ini berlaku pada setiap individu. Ada lagi ditutupnya pintu tobat itu yang bersifat umum untuk seluruh manusia ketika apa? Ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Adanya tobat Allah, adanya maghfirah Allah adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Tawwab yang Maha menerima tobat. Allah mensifati dirinya, menamai dirinya dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Dzul Maghfirah, Ghafirudz Dzunub, yang semua menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Maka adanya tobat, adanya istighfar, adanya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada kita. Bisa kita bayangkan kalau Allah tidak mensyariatkan bagi kita tobat, kita akan binasa. Kita akan binasa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir habis waktunya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, jadi bekal bagi kita untuk beramal dengan amal saleh. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ada pertanyaan? Afan, pertanyaannya menyimpang dari tema. Bagaimana hukumnya mengqada salat wajib? Qada salat wajib khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan, nah, mengqada salat, tapi mengqada salat ini sebelumnya dirinci dulu, kenapa ya? Alasannya, kalau ketiduran, lupa, maka harus diqada. Jadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza nama ahadukum an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Jika seseorang tidur atau lupa sehingga meninggalkan salat, maka salatnya ketika dia ingat atau bangun. Nah, orang yang tidak sholat karena haid dan nifas tidak perlu diqada, jelas. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, nah ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan harus mengqada sholat, kemudian sebagian yang lain tidak harus mengqada sholat. Dan wallahu a'lam, yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah tidak perlu mengqada salat. Yang wajib dia lakukan adalah bertobat dengan tobat yang nasuh, yang sungguh-sungguh, dan dia memperbanyak salat-salat sunnah. Jika ada orang yang koma lalu sadar, bagaimana tentang salatnya ketika dia koma? Apa yang harus dia lakukan? Nah, ketika koma berarti hilang akalnya. Hilang akalnya. Nah, para ulama mengatakan untuk orang yang koma atau orang yang pingsan gitu ya, itu dirinci. Dirinci. Kalau waktunya lama sampai berhari-hari tidak perlu diqada. Tapi kalau waktunya sehari misalnya ya sebentar, maka harus dikorban. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ketika kita sudah bertobat kepada Allah tetapi lalu melakukan kesalahan kemaksiatan yang sama lagi, kemudian tobat lagi dan seterusnya, apakah Allah menerima tobat hamba yang dilakukan terus-menerus seperti itu? Iya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat seorang hamba walaupun dia ya kembali lagi melakukan perbuatan maksiat yang sama. Walaupun berkali-kali dia bertobat lalu kemudian dia kembali lagi melakukan perbuatan kemaksiatan yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Akan menerima tobat. Selama tobat itu dilakukan apa? Tadi pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Maksiat meninggal. Nah, ini kalau ini enggak terima ya kan. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat meninggal. Insyaallah diterima tobat. Cuman masalahnya itu tadi kan, khawatir kita kemudian ketika bermaksiat kita justru dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kemudian ya walaupun Allah menerima tobat yang seperti ini, bukan berarti kemudian kita boleh mempermainkan tobat. Nah, dan menunda-nunda tobat atau mengatakan ketika bermaksiat lalu kemudian mengatakan saya nanti akan bertobat, ini diantara taswil syaitan, diantara tipu daya syaitan, diantara tipu daya syaitan. Karena belum tentu kemudian ketika kita bermaksiat belum tentu kita mendapat taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita agar istiqomah? Kiat agar bisa mengalahkan hawa nafsu kita agar tidak terjatuh, terjerumus ke lubang kemaksiatan yang sama. Nah, para ulama mengatakan ada beberapa jalan untuk bertobat. Nah, ada beberapa perkara yang akan membantu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tobat itu harus dilakukan dengan ikhlas. Semakin ikhlas kita dalam bertobat, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari bahwa itu perbuatan dosa, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mengikhlaskan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat itu akan semakin berpengaruh. Begitu juga di antara perkara yang akan membantu kita di dalam bertobat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga taubat. Di antara perkara yang akan membantu kita dalam bertobat adalah mujahadah. Ini penting juga, mujahadah, bersungguh-sungguh. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Jadi tobat itu butuh kesungguhan. Di antara perkara yang akan membuat kita untuk bertobat adalah menjauhkan perkara-perkara yang akan memunculkan keinginan di dalam diri kita untuk kembali bermaksiat. Jauhkan pandangan kita dari penglihatan-penglihatan yang akan membangkitkan kembali keinginan untuk bermaksiat. Jauhkan pendengaran kita dari perkara-perkara yang akan kembali membangkitkan keinginan kita untuk bermaksiat. Kita jauhi tempat-tempat yang akan membuat kita akan kembali jatuh hati terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita tinggalkan tersebut. Di antara perkara yang akan membantu kita dalam bertobat adalah berteman dengan teman-teman yang soleh. Di antara perkara yang akan membantu kita dalam bertobat adalah meninggalkan teman-teman yang buruk. Di antara perkara yang akan membuat kita istiqomah dalam bertobat juga adalah ya tadi apa, berdoa. Kemudian nah mungkin itu di antaranya. Nah, maka ilmu juga penting. Nah, hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.